jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan sakit hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Janganlah diri itu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Tapi tak pernah ku bermimpi tinggalkan aku pergi. Tempat tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Janganlah kiri itu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura.